Sebelum huruf sukun ini adalah nasab. Seperti yang dapat dari Sesungguhnya bulannya, kalau periannya mulai dari dalam, sebelumnya adalah kasal asliya dan sebelumnya adalah huruf mustadinya. Ini bersatu. Yang maksudnya kalau sudah menurut kesehatan ini lebih berserti bersebar. Tapi ini jika dalam satu kalimat dan masih dalam satu bagian kata. Kalau dalam kalimat yang berbeda maka tetap berbeda. Tapi ya, dan sebelum sebelumnya kalau asli jadi sudah menurut kesehatan, tapi memfasil huruf kesehatan yang memfasil yang bisa. Jadi adalah anta munir qawmaka anzir qawmaka padahal anzir qawmaka wa sukun sebelumnya apa? Sesudahnya apa? Apa di huruf kesehatan. Tapi dilainkan, dilainkan maka dibaca tapi untuk peribahasannya bahwa ini adalah sukun dan sebelumnya adalah kasal asliya. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Huruf sukun selain dia dan sebelum sukun Maria sudah menurut istilah di lain bahan mulut ya. Obatnya dijaga misalnya wabatnya maksud wabatnya kerabat maksudnya wabatnya harus istilah mulut ya. Dan sebenarnya huruf istilah yang terpisah di lain kalimat mengenai ibadah serta dosa sakit. Jadi yang pertama hukum yang pertama adalah hukumnya. Kemudian yang kedua adalah dosa seperti kapan kalau dosa seperti yang Thank you. menjaga anak secara kenyataan dua pembela kekuat kemudiannya dua bahagia hakum dela menopel. Hatta zurtumul maqam, hatta zurtumul maqam. tersebut adalah di sekolah dan dunia pun. Sukun juga di sebelumnya sukun dan ya. Yeah. kondisi subuh dan sebelum subuh itu wamah harokat wamah hatta zurtumul maqabir wa law anzalna hadha al-qur'an ala jabalin ra'aytahu khashi'an ya al-qur'an dan berdasarkan menjadikan lemah yang bisa itu dan menjadikan lemah itu boleh diadat tapi boleh diadat di sini yang kedua adalah ini kemudian yang kedua ini أنت لهم وأهل قومهم وأهل Thank you. Yunus, kemudian surat Yusuf dan di seterusnya. Baik, kemudian berikutnya adalah akan menarik hukum Tuhan yang menjadi dari poin pemohon adalah lalu mengingatkan pada Tuhan di kemudian terusnya adalah perjalanan. Adapun selain ini, maka telah dimudahkan akhirnya. Kemudian kepada Allahumma, ya, terus seperti Allah dan sebelumnya adalah maaf. Tapi kalau sebelumnya adalah Allah, maka dimudahkan akhirnya. Yeah. tinggalkan sebuah dur syarifah kunjungnya orang-orang yang mulia di dalam kemuliaan ini kunjungnya orang yang mulia ini orang yang jadi mampan kemuliaan jadi pemakir kosmen terus beda yang dan kulalani dur syarifah di dalam kemudian di dalam kemuliaan ini oh, ini adalah apa yang dibuat tapi apa yang dibuat kemudian sebuah sebuah sebuah sebuah sebuah sebuah sebuah dan seterusnya sebuah ada dibuatnya

selamanya. Jika tadi ja'alna dan yalbasuna al-basuna kemudian yang kedua pada fi'al kamar ini yang pertama ini dilakukan hingga karena baca telah berlakukan ya sudah yang adalah dan Allah jadi tadi qul rabbi qul lakum kemudian yang kedua katanya ya, maka ada dari selain dari yang di atas ya, selain dari ini sampai kepada kita dikul na'am kul na'am wa kul na'am kul na'am kul salam yang sesungguhnya selain bulan dan Allah ini yang ketiga ya dan yang kemudian selesai ini kemudian yang keempatnya yang terakhir yang keempat adalah Thank you. tapi pada yang lainnya dengan dihilangkan dari mana? Hilang dari mana? Kala berbarena, kala berbarena ala tuhim maka muhyasyun di alun yang berarti manusia dengan hilangkan dari kata iman, hilang dari mana? Jadi hilangkan namanya berbarena. Sebab haus dan amin dengan dihidangkan dengan dihidang dan sakai. Kemudian yang kedua bukannya adalah selain tentang berbual mereka katakan Al-Qa'adhan Lam-Lamidya dan yang lainnya sama semua selama yang diberikan berakal dan bal ini berakalan Al-Qa'adhan tapi pada bagian lain dari kami adalah